kesaksian yang itu diusut tadi ya. Aja yang ganti itu dulu lah, ganti itu dulu misalnya. Jadi kita yakin akan aja bahwasanya sifat 20 menurut bagiannya 4, pertama nafsiyah, yang kedua talbiyah, dan yang ketiga ma'ani 4 ma'nawiyah. Arwah layah itu baru melajari, tapi bukan sedih itu menamakan kata cuma supaya ingat bahwa jari tangan kanan 5, jari tangan kiri 5, jari batas kanan 5, jari batas kiri 5, 4 kali 5 20. Kemudian ibu jari tangan 2, ibu jari batas berapa jadinya? 6. Nah iya, jadi 20 dibagi 4. Nah itu sedikit bintu dulu, ini itu aja dulu, hanyar di padatan sedikit sedikit-sedikitnya. Sedikit-sedikitnya pulang-pulang. Ini kenyataan anu oleh Tuhan. Nah ini kenyataan anu oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu jelas ternyata di awal kita bukan bawah dah. Dan bukan kita iya Tuhan, bukan Tuhan iya siapa. Kadang-kadang tidak mengatakan wafi angkuh sungkum apalah tunsirun. Kadang-kadang Abah membacakan ayatnya itu kalau aku lagi halus. Di dalam awak dirinya wajwa dah, nampak aja undah. Kadang-kadang tidak membacakan ayat itu aku masih lagi halus. Kadang-kadang Abah itu memandangkan mengharapkan siapa mengenali dirinya, karena Tuhannya kadang-kadang membacakan hadis itu. Cuma hitungannya. 20 bagi 4 sebenarnya. Nafsiyah, talabiyah, ma'ani, ma'nawi. Sahari, jadi di belajar ujung. Lawan dalilnya, lawan mustahilnya, lawan cara pemakaiannya. Bagi tukan belajar, sampai kemarian, ceknya 2 kali. Limbah sidin datang di pasar, tengah hari diulang sidin ujiannya, ingat kita ada pelajaran di depan saja. Limbah asap sidin datang pulang, diingin, dicek sidin pulang. Banyak sudah ingat jujur, wujud artinya dalam sekali tiada dalilnya Allah, lalu kalau Allah, dan dalilnya baharu alam, arti baharu nang ini, arti alam nang ini, sudah malam ma'amalaka. Supaya ingat Tuhan Allah lah. Surah Sijin berjidat. Malah lah. Kadang ada sekali. Nang Sijin itu menyuruh menghitung duit. Masih itu kadang ada. Nang dihitung kadang ada juga. Nang dihitung kadang ada juga. Nang dihitung kadang ada juga. Rahmi bandar yang apabila dua sifat 20 ini rahmi pertama. Kadang-kadang raminya rahmi bandar. Sebab apabila dia bicarakan sifat 20, utang yang kata-kata jahat. Barang berkisahkan kan sifat Tuhan adalah ingat non utang. Ya, kalau lah lagi sakit hati itu ingat non utang, ingat non bisu. Macam-macam. Kenapa? Anda mengingatkan sifat 20 dan kata-kata ilmunya. Kenapa? Nah iya, oleh sebab itu kita belajar sifat 20 yang paling di bawah istilahnya itu sekolah SD, ya kan? Sekolah dasar, mulai usia sidang bapak. Kita boleh ilah supaya anak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada awal ditawar, wajibnya berdoain. Saban lingkungan mesti mengenal Allah. Mulai wajibnya, balik berakal. Bini-bini laki-laki. Cara mengenal 2 perkara. Pertama, secara jumlah atau berdorong. Bahwa Allah bersifat kesempurnaan, mustahil kekurangan. Itu tes nomor 1 dulu. Jadi kita di Allah sebagai Tuhan, yang sifat saja sempurna, kada kekurangan, memang itu sebutin sudah. Macam masalah muncul di Tuhan, ditambah-tambah. Macam masalah yang sudah jadi sempurna, jangan kasih-kasih lagi. Yang hanya berdunia, disilahi tenang. Ada kawal hijah. Sempurna pulang lakinya, alim banar, sujud banar, gagah banar, kasih sayang banar. Kumpulah kan, cepat tenang bagus-bagus gitu. Kumalangaran, netam terus. Si bini-bini ini. Nah itu pulang. Tuhan bingung negara kita supaya paham. Itu, insya Allah, yang mau diamalkan itu sampai 40 hari, 40 malam. Ma'rifat nang Tuhan bersifat ramalat, mustahil Tuhan bersifat maqa'id, lalu hati kita itu lawan Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi apa, kalau kita itu menyambah lawan yang sempurna tadi dan kita itu merasa suci karena kita ini sempurna, ada kekurangan apa-apa kaya ini tadi dapat laki, ya kan? Dapat laki tenang sudah ada di sisi laki, lakinya bersifat sempurna, ada kekurangan sesuatu lain daripada bini-bini yang kata di sisi laki, perasaannya, ya kan? Kaki tidak boleh, ke kanan tidak boleh, lain kan? Ada juga orang di sisi laki, tapi kurang. Di apa ya dia tersepuluh? Lain kan? Mbak Bicara Ibu, kalau bercari-cari, lain kan? Coba lamun lakinya nih, sempurna. Ada kerisnya pulang. Kemana aja dia mikir, itu inyak-inyak. Pulanglah daripada penyayangnya kah? Lain karena kah daripada dikilaki nang sempurna juga. Tapi bisa belayar. Manu tinggal akarnya ada 2 bulan tepat sana. Pekita. Kau makan. Nang itu aja yang dulu tak cepat enam bulan yang menunggu makan. Apa yang kita lihat hidup sudah ya kalau bapak kalian ada rumah ada kendaraan ada makan cukup ya kalau mengapa lagi langsung saja mengingatkan Allah Ta'ala di banyak mengapa lagi hukum benar mengingatkan mantuhan itu sekali-kali lewat muntung tapi berbahaya ini. Bisa ada karena minta dengar, minta kasihan, minta lihat bercampur kan? Minta. Ada kata macamnya, nang kata berurut bersuara, kemana mata, kemana telinga, kemana tangan memusuh. Mengapa nang dimakan? Rasa pahit ada di sana, rasa masam ada di sana. Sebab itu kan menunjukkan bahwasanya sidrin yang mengulakan dimaksud pahit masin dan manis itu saja diperhatikan sampai 40 hari apalagi pulang seperti Nabi bapandar ada 40 hari minta makanan pulang yang ada pegangan ada beriwak roti aja banyak pulang ada gula seperti Nabi banyak putih aja ngaranya suluh rawan bini kada bakal dulu sementara seperti Nabi yang dijabat nur itu saja yang lalu datang jibril membawa Isra suluh ngaranya ilmu tauhidnya bujur-bujur dulu dan dalam ilmu tauhid ini Nabi Muhammad disuruh Tuhan melajarkan dengan banyak banar lawan sahabatnya selama di Mekah 13 tahun non stop. Masalah ma'rifat kepada Allah 13 tahun. Limbahnya sudah pindah ke Medan ke Madinah hanya mengurus sembahyang, puasa, hajat, haji dan sebagainya, arnam disebut tiga. Jadi tauhid dan tasawuf 13 tahun pada dulu pikirnya 10 tahun. Itulah riwayat seorang guru agama. Mengutamakan lawan muridnya masalah tauhid dan tasawuf, namun pikir itu tiada. Apabila dia mengenal Tuhan, ada tahan lagi menunjuk ibadah selain. Apabila dia sudah tahu adat dewan Tuhan, ada mau lagi anak sombong dan lainnya. Tak tahu waktu dah. Hanya lah, nah ini suruhannya, ini larangannya. Nangka ini cara sumber yang berhubung dan sebagainya. Jadi namun kita telah pilih yang diberluakan. Tauhidnya tadi di lantai tauh, nah iya yang bepak, yang pecapak dada, pecapak dada, yang palingnya di mata pura unda, banyak mengantuk, tak ada masalah. Guru, turun kematian begini, anak ada di makam waris-warisannya. Kalau paling jauh, ngantuk aja hanya kebaguman guring. Guring aja hanya kebaguman mati. Bapak dah alimnya. Coba lamun orang bertawajib bertawajib. La ilma lana illa ma'alam inna ka'antal alimun hati wa ma'utikum minal ilmi illa la'alimna. Ada pulang namun sorot dan telah keluarnya qalilan wajan ra'idun sikap kebalala maknanya sedikit ditambah qalil sangat sedikit ditambah lan pulang pada alif lam jadi bilang anak tawa dipadahkan kada lalu ada ilmu alatnya. Apalagi Qur'annya ada belajar tafsir pula wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nang berilmu itu Allah, nang lainnya bunga berasaan. Dipadahkan tiang kaya bunga menambah. Dipadahkan tiang kaya belum tahu. Kada tarik padahal belum tahu lawan bunga sama aja. Wallah subhanahu wa ta'ala ihya ulubiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimun ta'ala al-awna wa'ana bihi wa bi'umu fiddara ini amin. Ingat kadar assalamualaikum di mana? Tasdiqu qawlihi ta'ala idla ibadaka minhumul mukhlasin. Kisah nang dahulu itu nang kisah orang tak ibadat lalu hendak menabang pohon kayu karena kayu itu disambah orang. Yalah lah kisah itu adalah sebagai penjelasan firman Allah illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hamba Allah nang dibersihkan. Jadi apabila orang dibersihkan Allah hatinya selamat daripada godaan syaitan dibersihkan. Nah itu jadi ujarnya nuruhu dipanggil apabila dibersihkan tandanya tiada merasa berasa. Selama orang masih merasa dirinya bersih, belum lama makomnya dibersihkan. Sebab masih memandang dirinya bersih. Kalau dibersihkan, kadang merasa lagi lawan dirinya. Ujar guru. lubangnya. Paham gak? Mukhlasin bukan musli. Kalau musli memandang kebuat diri itu masih ikhlas. Masih merasa dirinya ikhlas. Kayak orang membaca Quran, apabila merasa dirinya bagus bacaan, itu maknanya masih belum bagus. Nangaran bujur-bujur bagus, kada terpandang lagi nang dirinya itu bagus. Dan kada merasa jua kada bagus. Nah itu, apabila merasa bagus atau merasa kada bagus, sama aja. Menunjukkan bahwa dirinya masih ada di hatinya. Sedangkan dirinya itu lain dari Allah Tuhannya. Berarti masih mengatakan yang lain dari Allah. Paham gak kan? Ujar guru orang. Apabila orang menjauhkan diri dari dunia, berarti di hatinya masih ada dunia. Namun orang mencari dunia, sudah terang aja ada di hatinya dunia. Yang ada dalam di hatinya dunia, mencari kata. Mencari kata. Mengingatkan kata juga. Menyadarkan kata. Kenapa nak dihayalakan barangnya kejaga? Kalau yang dihayalakan itu barangnya seakan-akan ada. Lamun yang bersifat wujud Allah Ta'ala, yang lainnya kada mawujud, kenapa jadi dihayal-hayalakan? Oleh sebab itu, ujar tasawuf, wujud yang lain dari Allah, khayal dan waham jua adanya. Jadi kita ini kan tujuh menghayal. Bisi duit, menghayal. Kada bisi duit, menghayal juga. Orang kan tujuh menghayal. Keluar di talut, kaya yang bodoh. Masuk ke kubur, kan? Nyata aja kalau sudah kepikir, nyata aja sudah. Lalu apabila kada ada urusan itu di hati, adalah sifat ciri lembut. Nah di sini nih, anunya wujudnya itu. Kamu ada dunia di hati, pasti diri itu ada juga. Sekadar dunia di hatinya, sekadar itulah kolokasi tingkatan akan diri dan dirinya. Contoh, sekadar orang itu hendak suci benar, sekadar itu diri lawan orang yang suci. Mbah melihat orang suci, asadi karakasat, asadi, dia pengaruhnya, asadi kerukut di dawang. Berapa aja dong hari? 40. Ngerasa di kerukut di dawang 40. Ya. Melihat orang berduit, seorang kada. Ayah benar kabilannya mencungkong di utak. Nang ayah lagi itu ada cungkungannya yang sumbahyang misalnya dihayalkan bahwa nyamin tuha ada di belakang laki-laki bini-bini nyamin tuha masih hidup bagaimana nang bagian yang ada laki yang ada ipar ada juga di belakang maikot ada seorang jadi imamnya selama mahayalakan sudah warga di belakang jadi makmum disitulah mengharang inya mahayun lagu mahayun lagu banget lagu Hijazi lagu Bayati Husaini Sisa Saka Saka itu Saka Anda. Ini anda bayangkan di belakang memintu balaki bini, ipar, maruai, lawan wadina laju bapak imam anda. Kenapa? Karena memintu hagin kalau takut jadi imam. Kalah sedang memintu, sedang di belakang memintu apa? Tinggal saja apabilanya tak hayalakan dengan kadada di antaranya awal-awal orang ini nak. Apabila nyerasa ada awak malam, timbulan rida ujuk sumpah cakap korban macam-macam gajah. Nah, menghilangkan rasa ujuk sorong ini, adakah walaupun tahat bakal sikat buruk? Sikat saya dari dengan dia tadi dulu yang mantang matang dulu. Itu bang, diri buling diri nah itu supaya jangan ada merasa itu dan ini. Merasa seorang alim, merasa seorang bagus bajaan, merasa seorang dimuka, merasa seorang macam-macam, jangan. Perasaan itu Tuhan menilai, bukan yang awalnya dinilai Tuhan, perasaannya yang dinilai. Walakin yang dulu ilah, kulur itu. Baik itu mungkin pembicaraan, kaget. Kadang-kadangnya masalah riyan ini kan ada masalah bertinggi berendah. Apabila ada ikhlas riyan karena nang ikhlas itu disuruh kurang kerataan. Mulai balik ke asal ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa yatakallatul abdu minasyaitan illa bil ikhlas. Karena tidak bisa diselamatkan si hamba dari godaan hantu, kecuali dengan ikhlas karena Allah. Di mana hendak ikhlas dan lamun di mana belajar nang basmat nafsiyah Tuhan. Di mana hendak ikhlas lamun kada belajar wahdaniyat fil af'al. Coba lamun belajar wahdaniyat fil af'al. Fa'alun lima yurid. Coba lamun belajar wa Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Coba wa Allah khalaqakum wa ma ta'malun ay wa Allah khalaqakum wa amalakum wa fi tafsir al-ukhra wa Allah khalaqakum wa laysa lakum amalun. Oleh sebab itu, tauhidul af'al di dalam wahdaniyah adalah menafiakan samum fasilir. Istilahnya, nang lain samunyaan baranai. Baranai. Kalau bisa gawian, baranai kalau alamnya. Namun yang lain Tuhan bergawi, Tuhan bergawi, kedua, maka wahdaninya, maka disuruh wahdaninya, janganlah melihat sesuatu kejadian, kecuali dengan mata, ini adalah PR-nya Allah Ta'ala. Itu kalau semalam itu sifat 60, sifat 26 SMB ini, yang dilihat itu PR-nya, Allah Ta'ala di dalam berdiri betul, di dalam mengangkat tangan, di dalam bersuara mentong, di dalam bergerak hatinya rukuk, bergerak ikhlas dan berdiam tuma'nina, dan seluruhnya adalah itu semuanya adalah af'alnya Allah. Bahasa kita ini tampak af'alnya Allah. Jadi diri kita af'al Allah, apalagi gerakan diam af'al Allah juga. Tentung tak. Nah, halus awal yang kaya itu, pas yang kaya itu, hanyar. Setan angkat tangan pada kawah mahamur. Namun kata kaya itu, tetap kita di bawah kekuasaan setan. Ayo. Walidzalik kana ma'ruf al-karhi rahimahullah ta'ala yatribu nafsah wa yakul ya nafsi akhlisi tatakallati. Ujar ma'ruf al-karhi sambil sedang menapak awak sambil berpandang hai nafsuku ikhlaskanlah amalmu niscaya engkau selamat dari tipuan syaitan. Akhlisi ay amalaki tatakhallasi amin tadi di sana. Ucapkan pembimbangnya berarti. Akhlisi al-amal tatakhallasi tadi di syaitan. Qala ya'ud al-maqtufu al-mukhlisu matiyak sumu hasana diri kamayak sumu sayyat diri. Al-Mahfud bermula orang yang diikhlaskan Tuhan, yaitu orang yang menyembunyikan segala amal baiknya seperti menyembunyikan amal jahatnya. Ini menurut Yakub Al-Mahfud, ikhlas itu yaitu at-tawaddu'i an mulahadhatil asas. Arti ikhlas itu menjauhkan diri daripada pandangan orang lain. Jadi jangan sampai ada orang yang tahu lawan ibadah itu. Mengurang kepada kasus dan disembunyikan. Ya Allah, aman ingat pada kemunculan ketahuan Allah. Jadi ikhlas lawan sidir, jangan sampai ada yang tahu lawan menggawian kitanya. Oleh sebab itu, kurang-kurang diikhlas amal baiknya seperti menyambungkan kejahatan segala amal jahatnya. Bangun sampai tamalan jahat dapat tamal. Pada di hadapan orang jiwa, itu ada kalahin jiwa. Itu ngaranya kalahin yang pembawaan. Mulai dalam paruh hati sudah. Nang pastinya pada diri kelihatan berapa, tapi menjadi keagungannya apabila orang melakukan gawian salahnya. Ada ini kata, gawian yang baik, suspan kalian akan ia dalam doa saya Allah wahidahum minal amni wal kibri wal riyani wal mujri wal sumati wa kubir wa syufrati wa hubit tafadur bil majalis wal mahafil wal hasrat takutkan mana ibadah ini seperti banis nah dihampur berabot tikus lawan burung pemakan. Tapi lamun banisnya itu di dalam utama ditutupi sama orang selamat, ya kan? Selamat ya Allah, selamat tikus pada tahu, tikus pada tahu, dan kuku pada tahu. Ini ada di tambang ayah-ayah. Di parahatan pulang lawan jalanan tikus. Dianggap pulang kirinya. Tanah yang diulah-ulah lah bayar dikit di rumput tanah. Nah, apa adanya mengurung? Tikus yang ada habis. Jangan mengatam baliknya. Nah, pengaruhnya pemulaan tanah. Nah, pengaruhnya. Nang lajen kita cinta ni terlihat dengan yang itu di teragak maklumnya. Tahunnya tu, jangan hendak mengambil hasilnya. Tahunnya sudah dimakan oleh siapa? Itu asalnya kalau ditampayakan. Ada ibadah yang kadang awak ada ditampayakan seperti menuntut turun. Menuntut turun ini lima kerongonan. Ayo guru mengajar kerongonan. Guru lah makanya yang paling murid. Ayo murid, kalau menang. Gurunya kadang-kadang pelajar lah makanya. Ya menjad aluah nyulang lahari. Tengah pandang-pandang di sini murid. Masuk ke dalam kolam kok. Jadi ke dalam kok. Susu nebet. Lohan yang kusok. Kan juga pandang, ayo kita ngebinan. Dianggap ya, sebiak. Sebutu-sebutu, ada kopiak hirang, ada kopiak putih, ada yang mendanyi susu. Lalu, ini majar kalau ngomong kita ini, bebut-bebut. Ani juga pak. Ini ani baru saja kembali dari kemarin. Paham tak yang jelas? Padahal ini saya juga berdiri. Mereka hilang tentang gue itu kenapa? Jadi kehilangan tentang gue. Kalau paham aku kenapa? Jadi hilang tentang gue. Padahal nanti dengan yang pulang. Lawan wanafis. Bapak Romo. Jadi begini yang dulu ya banget tapi sebakaron ada kan mata sirin hidung sejenan terus tapi yang bakaron itu kalau menggunakan nama berjalan jadi itu siapa ini kah umat kah ipar kah bini kah nah di situ nang ada kesannya kan nang artinya ano nang kesannya nang bisa salah lah kita perurut kita atau di waktu di mana rahatan ba umroh atau ba haji ihram haramnya mulai dari ihram sampai tahallul di situlah hendak melihat hidung orang sebab berumah kan boleh ihram tak umur hidup depan iya menjadi dunia ni balak ada yang ambihan turun. Selama nang diri dimurkai Allah Ta'ala yaitu dosa maksiat itu masih ada, selama itu juga balasan tetap. Bertambah tingkatan maksiat, bertambah juga banyaknya balasan. Itu aja kita jadi paham-paham aja lah menghendak balasan tetap, maksiatnya juga tetap. Kalau tetap, ya tetap juga. Ini ada wadah-wadah maksiat, wadah-wadah anu kurang nangisnya. Kenapa nih Pak? Judi. Wadah-wadah anu kurang-kurang baik berbeda. Kenapa ngaruhnya orang baik jalan terus? Kenapa ngaruhnya itu? Hah? Ada kalau ngaruhnya itu yang baik apa ngaruhnya itu? Terkasih cacat, tulungnya pas ke anu. Kenapa ngaruhnya? Badang masalah. Nah, wadah badang itu diulahkan. Yang bisi tanah menjual, yang bisi duit mau utang, ya kan? Yang mengulas suratnya mah izin, ya kalah? Nah itu, ya kalah? Yang membawa wadah sama ambil pajaknya, pajaknya. Kalau taruh empat nyinyi, kurang. Tapi di Kalimantan Selatan ada tempat judi kedada, tempat hiburan kedada. Alhamdulillah, wasyukur, lillah orang asalnya Islam. Kata-kata itu lawan kata itu. Syukur banget. Alhamdulillah, syukur banget. Kedada, syukur banget. Sampai orang-orang kasak-kasak padahal matanya buta. Ada kisahnya pada saat itu orang buta keduanya mulai bisa mulai mendak buat beli motor bes ulangnya bincang mbahnya buat motor gurih sekali terbangun ini berapa raya saja maka pas berapa raya. Jadi hidung orang sama terang, maka pijak guring pulang ke bangun takut. Ini berat deh. Guring pulang mengaruh. Mengaruh aja. Bangun! Ini kandangan aja. Pas pulang. Guring pulang mengaruh. Bangun! Ini jat. Anu, kenapa ngerangnya itu? Kenapa ngerangnya kesini pada lantau? Binuang ya. Pas pulang sekalinya guring pulang bangun ini merendah pulang guring pulang bangun ini pala 18 pembatuan lu ditakun orangnya cil ini kan marina itu acil kenapa Andika jadi tahu nang tali maka pas benar sedang kalau Andika kan pijak ke 12 nya puja sendiri Kuni kuat marahan. Waktu di kandangan tadi aku mencium bau tujuh. Waktu di barabai mencium bau apam. Waktu di binuang kecium kurma binuang. Apa namanya? Ah, pisang selai. Waktu di Martapura mencium kalalakon. Lumpah lipal ke 18. Ngapain ini cium? Sekalinya dongkrak. Sekalinya cagak. Nanti cak orang cucuk kebanaran. Yang mudah-mudahan aja panglah kita sudah melihat saja agak kalau sesuatu daerah nang di situ sumbarnya ganja, cuma mun di Martapura ini sumber ganja kayak apa kita supannya, datu kalang layar kuburannya di Martapura supan banget kita. Supan menang ketahuan orang atas langit, orang bawah dunia. Tahu lalu batu kalang layang itu adalah tahan tahu kuburan. Jadi Martapura, lalu Martapura ini macam-macam memang kemungkaran-kemungkaran itu ada sama supan. Supan menang malu. Mudah-mudahan aja pengelasan. Mudah-mudahan aja. Nang iyanya kan, ya kita jagar mati itu kan kesannya, mati jagarnya. Mudah-mudahan jangan terbawa dosa. Wala Sulaiman jubal man sohat tau kakwatun wahidah, la yuridu illallah ta'ala. Uya Sulaiman, bahwasanya surga itu kan tuba itu, sesuatu kubur kayu nang gonwal basar dalam surga. Nah itu. Pohon kayu surga bagi orang yang bagus untuk dirinya salah langkah. Nang niatnya salah langkah itu karena Allah Ta'ala. Salah langkah aja bagus, tapi karena Allah masuk surga. Jadi masuk surga itu kalau dilihat perkataan Sidin Minina, mengangkat batis benar aja ya dia masuk surga asal ya kalau tak namun orang yang katakan tujuh lawan yang berucap ini aja kamamur aja masuk surga ya kalau sangangannya siapa yang memasukkan ke surga itu langkahnya padahal ada masuk surga itu rahmatnya Allah. Amun Tuhan memberi rahmat, mandusur masuk surga. Ada orang beruntungnya, umurnya ratusan tahun. Kada karena maksiat, ibadat dan non-stop siang malam. Lalu inya hendak dimasukkan surga dengan rahmat Allah. Kada hendak. Ujarnya aku hendak masuk surga dengan ibadat. Merasa datang pada demak siat Allah. Akor dan malaikat. Ujar Tuhan lagi malaikat takuni. Matanya aja takuni dulu. Takuni ya mata. Nikmat mata ditakuni. Lalu lainnya madahkan digunakan sini. Lalu setiap yang maulahkan mata itu. Sehingga nyawa bisa melihat sebagainya. Tuhan aja. Dihitung keperluan nyatanya lawan ibadahnya kagak cukup. Menyukuri mata aja sudah kagak cukup dengan ibadah, apalagi anggota yang lain. Nah jadi ujar Tuhan, lamun nak masuk surga dengan ibadah, berhubung ibadahnya kagak cukup untuk masuk surga, istilahnya ada duit kada mayu. Ya kan? Duit kada mayu. Kaya kawan masuk, saran-saran kada mayu. Entah di mana, masukkan ya, kena rata. Jadi jadi mereka ujar Tuhan nyawa masuk neraka. Sebab duit di rumah masuk surga kada cukup. Ujarinya, ayo sudah dengan rahmat Tuhan yang berbeda aja. Nah, mengaku juga. ngaku jadi makinnya orang bahari sebenarnya sabun-sabun orang bahari kalau tidak berdoa mesti putihnya pirah mati kata itu pada meninggal pirah mati kata artinya jangan rahmat engkau pirah mati kata ya Alhamdulillah dengan rahmatmu juala ya Allah dengan rahmatnya ya ampunnya bongwai ya enggak masuk surga dengan ibadah ulun Tuhannya mulai dalam karpet sudah jadi guru tangan ulun ini pada bisa kena sekali dan menjapai dosa sedikit-sedikit artinya banyak mentara dosa sedikit-sedikit artinya banyak kayak nyamuk juga pada dosa ikum-ikum lalu jawabnya sehingga nya ada orang namanya memadahkan nang Musa Pangana nang bujur banar aja Musa Pangatu lawan orang nang tangannya kada pernah berdosa itu malaikat lawan Rasul amun lain dari Rasul lain pada malaikat pada kawa berarti saya marah itu pada kawa dasar jiwa dasar pahiriat ini ya. Eh sudah Tuhan ada aja kita serahkan dengan Tuhan aja. Nah itu. Jadi kita dapat hari ini mah keringkasannya bahwasanya wujud Allah Taala itu satu hal nang tetap wujud Allah Taala kada kawa dilihat dan kada dikarenakan satu perkara. Kemudian nang kedua urang nang diikhlaskan itulah nang selamat dari gangguan hana tu. Caranya mengikhlaskan itu menyembunyikan segala amal baik apa bagaimana menyembunyikan amal yang jahat. Allah Subhanahu wa taala berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم اكتب السلامة لنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء الله dan yang minta ampun dan minta ridha dan halal dan minta doakan mudah anakku panjang umur pun. ينصر الإسلام والمسلمين ويحرك أعداء الإسلام وأعداء المسلمين على أهمية يا رب العالمين وعلى كل من هو المنصر الصالح إلى قوة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه يا سيدنا من بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي له الحكم في السماء والأرض وهو الأمين وجل الذاكرين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه yang kedua daripada empat bahagian dari sifat 20 sesudah sifat nafsiyah yang diberi nama sifat salbiyah. Sifat salbiyah namanya artinya sifat salbiyah yaitu ibarat daripada menafikan barang yang tiada layak kepada Tuhan kita jalla wa azza jua adanya. Jadi lima sifat salariah ini menafikan, menghilangkan, meniadakan. Bukan maksudnya menafikan itu asalnya ada, bukan menghilangkan asalnya ada lalu dihilangkan, bukan itu saja. Artinya menyatakan bahwa nang kada layak lawan Allah itu tiada. Tidak ada nang kada layak karena Allah bersifat salariah. Tidak. Nah itu maknanya semalam sedia. Ya kan? Tiada bisa dilalui oleh tiada didahului oleh Adam. Karena didahului oleh Adam itu tidak layak. Itu mustahil lawan Tuhan. Kada ada lawan Tuhan. Kalau asalnya Tuhan kada ada. Lalu hadir Tuhan mengadakan Tuhan kada kalah. Dasar ada seasalnya mental, seasalnya ada Tuhan baru gaib, lalu gaib, artinya asalnya gaib, lalu nampakkan dasar seadanya seasalnya Tuhan itu nampak, karena ketidak nampakan Allah Taala itu adalah kada patut, kada patut. Nah, jadi kada nampak itu kitanya sumahluknya ini nang kada nampak. Nah, itu kada lembutnya. Supaya cepat paham. Mataharinya nyata. Cungkung-cungkung mataharinya nyata. Ini supaya paham. Bukan Tuhan itu kawan diumpamakan, kada. Kalau aja nak ada nama maham, guru sekumpul saja umpamakan Tuhan kaya matahari. Buat di surat kabar. Jangan tapi kita itu membuat aku di surat kabar namanya. Kalau punya surat kabar, ya cari. Manusia dibuat di surat kabar. Rasul deh surat kabarnya. Maksudnya jangan main surat kabar. Kalau pina hina habis. Kalau pina ada karena menggumun di tengah lulu. Kacapnya dulu. Kajo. Kalau benar aja. Amun hendak membuat surat kabar, izin dulu. Ulun nak memang beritakan pian di surat kabar. Ulun hendak menganggap gambar pian di surat kabar. Itu peraturan entar nasi untah. Baidin dulu. Lamun kada baidin, itu sama lawan. Presiden Amerika kada baidin lawan WBB. Itu kena ditarik kepada mahkamah pengadilan dan interpretasi ulitakan. Hukumnya bunuh. Itu tak kena lah. Sebabnya kita bisi Allah Ta'ala dan Tuhan bisi Israel. Kita menyerahkan kemuliaan urusan kita kepada Allah. Allah bisi wakil nang jagar mematiki manusia dah ajrail mbah dikirim ajrail yang sudah ya diun nang sudah lamun diunnya itu katulahan lawan seorang waliullah bahaya. Ini ada pulang, ada pulang nang bersuara. Kadada jar kata-kata wali kutub itu kadada pulang ada pulang tengah. Mulai sudah nengok kita bungul-bungul ke pantai. Namun nyawa tak dukun, bersahabat hantu, kada usah membicarakan orang wali. Dukun membicarakan wali. Asal kada masuk pantai. Nang kada bolongannya. Cukup lama. Saya ambil pada jalan ini dan tutup. Saya semen pada jalan wanginya. Wanginya. Semua itu gara-gara kita menyusun manakib keseman. Dibaca. Dihaulah. Karena orangnya lawan kita sudah iri dengki dan sebagainya. Lalu tunggal di kita mau lengkap-lengkap. Nah, paham kan? Jadi orang ini harapnya nang kaya apa? Barangnya mencari putih. Dicari-cari kesalahan orang. Diulah-ulah kesalahan orang. Kalau kita di jaga habam datang ke rumah api lah hancur datang asih kuring tengah bangun api yang datang jangan buru butuh butuhnya yang hancur hujur tidak ada membahas hujan Tuhan nyawa selalu bangun bina anak menghinakan kekasih winda Tuhan membalasnya apa mau. Sudah tahu aja Allah Ta'ala menyembunyikan tiga di dalam tiga. Allah menyembunyikan ridho-Nya di dalam to'at kepadanya. Oleh sebab itu janganlah dientengkan to'at kepada Allah walaupun binanya enteng. Seperti lalat menghisap akan dawat di ujung. Di ujung polpen agar kita lalat hinggap di ujung polpen kehausan meisapnya jadi ujar kita nopo atau jauh seisapannya itu aja pada pemerintah jangan Imam Ghazali radhiyallahu anhu nama ditakdani Tuhan. Berjalan ikan tahukah apa sebabnya ikan jadi dapat rahmat itu. Singkatnya kita ambil yang singkat saja. Ujar Tuhan sebabnya waktu ikan menulis mengarang kitab. Kemudian datang lalat singgap di ujung neraka. Bahari kan cagar. Lalu si lalat kehausan. Ikan marah lawan si lalat nang kehausan. Ikan melihatkan itu loh, sehingga lalat tadi terbang karena sudah minum. Karena itulah jadi aku ini mencurahkan rahmat aku kepada ikan dunia akhirat. Kadang-kadang memedai, lamun membeli misalnya lon burungin 10 juta rasa cocok aja penglah. 10 juta. Ini anu benar jasa isapan lalat. Oleh sebab itu janganlah menganggap nang enteng daripada taat ibadah itu sehingga kita meninggalkannya. Karena menyingkirkan meninggalkan. Sebab di dalam ibadah itu jatuhnya ridho Allah. Apabila ridho Allah jatuh sekali aja Tuhan meridhoi seumuran kita sampai ke akhirat radhiyallahu anhum wa radhu an dzalika liman khasya rabbah. Kada usah rancak Tuhan meridhoi sekali aja tapi tetap anggap meridho Tuhan di dalam to'at. Janganlah to'at itu dianggap enteng. Ada misalnya tulang, terus dibuang jangan cari kamu Ini lamut bila ramean bagi tulang mot-mot. Nama tulangnya barang muteh. Nama tulang mot. Ya kanya besok pendek, terima kasih. Tuhan berwajahnya. Biar memberi ulat. Lumbahnya sudah lama puas memakan sisa-sisa tulang tadi. Hanya gagangan orang halus. Jin. Tulangnya pulang diusapnya. Oleh sebab itu Nabi jangan sembarangan membuang tulang karena itu adalah makanan saudara kamu yaitu jin. Ini nyaman banget tulang buang sini buang sini buang sini. Coba tulang sapi dibuang ya. Datang ke kehidupan ya kalah dibawanya enak. Serongot itu sendiri tak dia halulung halulung barabut lawan hantu. Makanannya tulang lang. Lamun kita bersahabat hantu naik jin lalu disulungi pisang sang maulik rotek apalagi ya kekicak. Hah? Nasi kuning. Nah, akhirnya apa? Buat nasi lemak kuning. Intalo. Menghabang dari telapalnya. Buat lain di telapang kulit-kulit tenang. Intalo pindang. Itu kupi. Kupinya kata gula. Jadi ada nasi kuning dan aku. Tenang aja. Bubukan itu jen-jen. Basa sojen. Aku pika kada gula, ya kada gula. Apanya? Kada bisi gula kah? Bukan. Karena datu kencing manis. Jawabannya kayak itu. Diterima kada oleh akal. Kada diterima kalau orang kencing manis kada makan gula. Nah. Ada datu kalampayan. Datu bedok yang maksudnya makan itu murid sisi. Murid itu seperti nabi, sisi murid disebut sahabat. Kadang namun datu pelang ayat yang pelang baca ayat kursi supaya datu bedok datang model orang nang waya ini. Kadang itu pun katanya kawa bukan melon datu ini aku juknya. Kada si pindah gak kada-kada mengawali anu datu betok na ini nang jadi murid belajar lewat sini ini nang apa bilang macam-macam sama salah kada makan anggap mata habis cengkak macam-macam kurang nang bersahabat batin jaga bahasa tambahan atau jaga bahasa tanggungan. Ada kan kita kumpul di sini, nang membuka rumah datang tamunya, baca tambahan, ya kan? Ulang sakit parut, oh ini diperbuat ulang ya, nang memperbuat ulang ini baca di rumah ikan dua. Jadi ulang bakal ya, gara-gara di dusun ini, balik pikirnya sebelum dibaca, dalam kenapa? Hanya mencintai, lo berpikir.